سبحانه وتعالى بطر من فوائد للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Satu jurang di neraka jahanam dipersiapkan untuk orang yang senantiasa sembahyang. Yang mereka itu lupa dari sembahyang mereka. Lalu nanti ditanya, apa maksud ayat itu? Su'ila Rasulullah SAW anil dajina um'an kawatim. Siapakah orang yang lupa dari sembahyang? Nabi Muhammad menjawab, idza'atul waqt, yaitu melalaikan waktunya. Jadi jelas Nabi menafsirkan ayat ini, nang jagar masuk neraka itu kurang nang sembahyang di luar waktu. Wa ramyu sayyidi bil mutaqqalin al-mudabbibi air muslim itu hilaf ya Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi dharin amin. Iz law ta'abu bi qawlika la kunta antal mutaba wa zimamu khalifa wa tisra wa bi mahmudun. ولا يقر المسكين أنه قياده للحق وتسليمه الأمر أفضل وأجزا ثوابا وأعود عليه بالآخرة من انكراره. Ini masih perkataan di budaya syaitan yang timbul di pemikiran kita. Ini ada orang yang pekerjaannya mewawancarakan ilmu agama, baik mengajar maupun bertakdir. Tetapi tujuannya bukan ikhlas. Misalnya, lazat hatinya karena dia berada di atas kursi yang disiapkan guru. Jadi merasa duduk di kursi guru, lezat hatinya, imung. Kan ada kursi itu dua, di sini kursi murid, di sini kursi guru. Sesudah duduk di kursi guru, lezat hatinya. Kalau mau balik, sesudah berada di atas podium, lezat hatinya. Orang kadang-kadang di atas podium, ini aja serong-rong. Rasa nyaman, nah, orang jadi sakit, rasa lezat di atas mimbar. Itu semua menunjukkan ketidakikhlasan karena merasa lezat di dalam kedudukan nyaman besar. Nomor dua, tanda kata ikhlas. Senang hatinya karena banyak yang mendengar. Tatkala mata melihat nang hadir hari Jumat banyak mendengarkan khutbahnya, gembira hatinya. Tatkala melihat muridnya banyak, gembira hatinya. Tatkala melihat pendengar di tabrik itu banyak banget, gembira hatinya. Jadi gembira kepada manusia-manusia nang mendengarkan akan ceramah atau pengajian atau khutbah. Ini yang kedua daripada tanda hatinya bercampur. Bukan semata-mata karena Allah. Pertama, mengajar misalnya bagus, pahala. Nah, selain dari pahala, hati senang. Nah, kesenangan hati ini dengan pengikutnya tadi, dengan pendengarnya tadi, dengan yang hadirin tadi, itu campuran bagi karena Allah. Maka setiap ada campuran, namanya kada ikhlas. Apabila kada ikhlas, ngarannya menyakutukan Allah. Apabila menyakutukan Allah dengan yang lain tadi, namanya musyrik. Itulah yang disebut riya, itu syirik yang paling halus. Nomor 3 penyebab kada ikhlas bagi orang yang mengajar atau orang yang berdakwah. Al-istibsar bilhamdi wa sana, yaitu merasa gembira hatinya karena di mana-mana orang memujinya. Lewat apa pujian? Memang ada di antaranya kalau zaman sekarang lewat kaset-kaset pengajiannya, kaset-kaset tabliknya, lalu dibuka dan ditukar dan dijual belikan orang. Apalagi kalau dia sendiri yang memperodok kaset-kaset itu untuk dijual sebagai bukti tidak ikhlas. Syaitan selalu menipu di dalam otak dan hati timbul pangrasa. Alhamdulillah, aku dijadikan seseorang hamba yang mewantarkan agama. Padahal perasaan demikian adalah dari daripada syaitan. Artinya tipuan syaitan. Wan nabal anasyari'i. Alhamdulillah, aku termasuk hamba Allah yang mempertahankan syariat Allah. Apalagi aku nang disayangi masyarakat di zaman sekarang. Buktinya muridku banyak, pengikutku banyak, pendengar khutbahku banyak, pendengar tablighku banyak, dan sebagainya. Jadi sangat banyaklah syirik-syirik yang mencampur keikhlasan kita. Maka sebagai kesimpulan, yang disebut ikhlas karena Allah titik. Seperti berwudu karena Allah, jangan bercampur. Selain dari karena Allah, aku sijar. Nah, merasa sijar ini nang mencampur. Orang mengantuk, bau-bau saja. Nah, apa dorongannya? Pertama, pahala sunat. Yang kedua, menghilang akan mengantuk. Nah, menghilang akan mengantuk ini ngarannya syirik. Ngarannya itu mencampuri akan karena Allah. Karena campuran yang untuk diri kita itu disebutkan adalah uzuzin nafsi. Yang disebutkan itu menghancur keikhlasan atau mengurangi keikhlasan. Alami yang datang atau yang mendengar itu pejabat-pejabat tinggi. Setelah mendengar akan kata-katanya atau nasihatnya atau pelajarannya, maka pejabat tinggi itu berubah menjadi baik. Di sini sangat berat menghadap ikhlas. Timbul di hati, aku adalah orang yang baik, hatinya berat. Buktinya, yang pejabat tinggi, gini banyak aku memandai mahasiswa. Di hati ini, di hati ada itu. Apalagi kita ucap, nang pinanang karak-karak, silahkan nonton, mesti lama. Itu kisahnya. Emangnya orang negara bisa melamakan bersih. Macam-macam, apabila kita kada diri guru, niscaya hantu nang menjadi syekh. Nang nampak. Tatkala ada saingan, lalu disitu batu pandai. Ada orang lain bertablik juga. Ada orang lain khotib juga. Ada orang lain guru mengajar juga. Lalu gair di hati. Usiah murid orang takakana mengaji. Usiah orang nang tumbah yang di masjid orang balik ke masjid kanan. Khawatir. Busiah awal corong berpindah ke sana. Corong dibiarakannya. Nah di sini anunya sudah penjelasan daripada nang sirik-sirik. Tatkala sudah ada saingan. apalagi habis pengikutnya ke orang-orang hanyar datang ini lebih-lebih lagi jelas yaitu inya nyatuh. Lalu ujar setan, kenapa ikan menjadi berdiam aja? Kadang-kadang hari ikan demo terhadap orang itu. Coba pikir ujar setan, ikan sorongan kadang-kadang lagi murid, berarti ikan pada dapat pahala mengajar kami. Cari jalan dong, supaya dapat pahala mengajar, cari murid baru pulang. Nah, ini berpikir sendiri, padahal pikiran itu nang kaya ada suara kaitan, tapi kada bersuara, cuma timbul berpikir sendiri. Maksudnya berpikir sendiri, kada ada guru nang maatur. Kalau ada guru nang maatur, nyawa tetap, nyawa terus, nyawa terus, nyawa tetap, nyawa istirahat dulu, sambung pulang, itu kada salah. Ini kisahnya orang berpikir seorang gurunya, pikirannya, mbah rasa cocok gawinya, rasa ada cocok ditinggalkan. Itu terus. Syaitan ini nang bisa memenderi. Pahala itu kan akhirat. Sedangkan ikam kata pokoknya pahala lagi. Buktinya kata majar lagi. Murid berjauhan. Jadi supaya dapat pahala akhirat, buka majelis pulang. Cari murid yang lain namanya. Bisa-bisa ya, supaya orang mau berpala tuan-tuan dipuji ke orang dulu apakah diberi makan ke apakah pokoknya mbak diberi makan orang dipuji orang diberi duit lalu orang bertunduk lantaran bertunduk lantaran dan orang kawan mengajari pulang supaya dapat pahala ujar padahal ujar Imam Ghazali apabila ada saingan berarti Tuhan sudah memberikan kepada kita itu akan keentingan. Sekadar murid kita pindah ke lain, sekadar itu kurang pengikiran. Nah, bini-bini tak apa. Dua yang sudah berlaki. Berarti kita kan memberi makan lagi yang dua tadi. Sebab kurang lain sudah mengurus. Nah, kayak itu. Nah, panang direpotan. Soalnya aja kalau orang mengajar atau bertablik atau masjid kurang sembahyangan ke sana separuh. Nyaman, orang kada uyuk menyapui nang pintangan kosong tadi, kada kada dapat diturang. Tapi lamun orangnya tadi dirasa setan, lalu daur ya kan? Kada kalau dibaca lagi kan dengan situ aja kita daur. Lo macam-macamnya anu macam-macam. Lihat orang-orang dahulu. Sumbahyang 30 tahun di stop pertama. Sebelum imam takbiratul ihram sudah takbir. 30 tahun. Kada merasa bahwa itu adalah riya. Ini kada merasa. Tatkala inya mendapat qadar satu waktu. Lalu ke masjid itu juga sembahyang. Karena kadudian, lalu sop kedua. Pak undur sesak saja, lalu timbul di hatinya malu dan lupa. Ketahuan orang bahwa ianya sekarang obah kada istiqomah. Ini orang tahu nantinya kada di sembahyang yang pertama lagi. Padahal karena kodor tadi jadi yang di tempat kedua. Tapi timbul supannya aku ketahuan orang di tempat kedua. Maka 30 tahun sepertama aja. Nah, timbullah riyanya setelah diperbuat Tuhan obat dari yang dahulu. Lalu si bin sadar bahwa 30 tahun di tempat pertama adalah riya. Maka dikobok oleh si bin sadar 30 tahun. Tidak hanya mengaku banyak dosa dan memohon ampun maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang kita yakini bahwa beliau adalah senang mengampuni dan memaafi orang yang memintanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah selamat dunia dan akhirat, zahir dan batin, ulun sebagai hamba Allah banyak-banyak meminta ampun, minta maaf, minta ridho, dan minta halal, terutama duit-duit yang tiap hari akan lawan ulun, pakaian, makanan, minuman yang tiap hari akan lawan ulun, ulun kada pernah meminta, maka ulun minta halal akan, mau kasihan halal akan. Nah itu ulun banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, dan rancak-rancak ulun didoakan mudahan halamah dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirata wa at-tawfiqa wal hidayah wal istiqamata wa husna khatimah. إلهنا تب علينا توبة نصوحا وحول أحوالنا إلى أحسن حال يا كبير يا متعال وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قالوا هذا أنو أبا حاجي أحياء باتي باتي حتى والله يعني عمر أسجد أنو قالوا قوة أنو لنك بدأ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني الى روح مولانا الشيخ محمد تركه بن عبد البنجري والشاهد وانكشف الانوار بنجيب مال البنجري الى ارواح جميع مشايخنا ومعلمينا والدينا ومعلمين قرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا اجمعين والى ارواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الله تعالى القريب المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمه والمغفره ويعيد علينا وعلى ذريتنا من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل من هو بالسلام الصالح صلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي كل أرض كتب ويقضي أرض العظيم وجل الزاهرين. رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين ورضي الله عنه ورمي الصيد بالمسطر المدفق أي المسرع في إزهار الصفوف كبن نقة وتوت وسهم بلا نصر وحتى جعلنا نصر ميتا من غير زكاة شرعية. Sambungan daripada dosa seluruh badan yaitu melotar akan binatang perburuan dengan sesuatu alat yang keras yang mempercepat kematian binatang itu seperti senjata api, seperti cambuk, dan seperti panah yang tumpul. Karena semua itu menjadikan sebab binatang itu mati dengan ketiadaan sembelihan yang sahih. Artinya menjadikan binatang itu kalau umpamanya dengan tinapan angin yang kelebarnya menurut aturan, karena kelebarnya yang 4,5 itu tujuannya kepada binatang yang kena dan bisa diambil dan sempat disembelih. Memakai kelebar yang 5,5 itu dilihat dulu binatang yang ditembak itu. Kalau memakai yang 5,5 itu binatang itu tadi tidak sempat disembelih mati, menurut Imam Syafi'i itu tidak boleh. Tapi menurut mazhab Maliki, memakai sinapan angin menuju kepada binatang dengan satu syarat, sebelum mengecek itu apa, pelapuknya membaca bismillah sekurangnya atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibidik, ditembak, kemudian kena dan jatuh, mati selalu menurut mazhab Maliki, halal dimakan. Itu keterangan disebutkan dalam kitab Tafsir Fawi Jalalain pada masalah ayat-ayat di Al-Quran yang disebut di situ wa ma'alimtum minal jawar. Di sana ada anunya itu, apa keterangannya mazhab Maliki. Jadi kepada orang yang memegang senapan angin untuk berguru, dia sejianya lebih dulu belajar kepada guru mazhab Maliki. Tapi andai kata sesudah ditembak dengan bismillah kemudian burungnya itu masih hidup, maka tetap disembelih. Kalau mazhab yang lain, sinapan angin itu sama sekali tidak boleh. Tapi kalau mati, membolehkan. Dan caranya tadi, baca bismillah dulu sebelum melepas pelurunya itu tadi. Nah, adapun apabila sinapan angin yang kelebarnya 4,5 tapi binatangnya, burungnya yang dibidik itu adalah besar seperti belis umpamanya. Nah ini apabila bidikannya itu ke badannya atau ke kakinya, maka itu tidak bisa diambil si belis itu saja. Dia terbang, tapi namun akhirnya dia jatuh kesakitan dan mati. Maka hukumnya haram. Sebab itu namanya manusia. Itu akan ada pembicaraan yang dibelakang. Jadi kalau mau menggunakan sinapan angin untuk berburu, dilihat dulu kelebarnya dan dilihat dulu burung yang dibidik itu. Kalau belis dibidik dengan 4,5, harus bidikannya itu tepat sasaran, umpama di bahu atau penggulu atau kepala, supaya belibis itu bisa diambil dengan tangan dan sempat dihidup. Nah, kalau udah hukum menyatakan boleh, walaupun mazhabnya Maliki, Imam Maliki itu guru oleh Imam Syafi'i, nah kita harus mengerti pekerjaan demikian bukan namanya manusia, tetapi itu namanya berusaha. Dan Rasulullah SAW senang sekali memakan binatang-binatang perburuan. Nah, di dalam kitab Tasawuf yang membicarakan masalah halal, maka bermula derajat halal yang pertama adalah yang diambil dari rampasan perang, yaitu yang disebut walimah. Yang kedua, martabat yang halal. Martabat yang kedua, yaitu yang diambil dari perburuan. Kemudian martabat halal yang ketiga dari usaha-usaha yang lain, yang halal, berdagang, bertani, jual beli dan lain-lain. Itu semua derajat halal yang nomor 3. Kenapa jadi derajat halal itu punya? Nah, karena kalau derajat yang pertama itu 100% untuk membersihkan kaki dan pikiran. Kalau yang kedua tadi kurang membersihkan karena derajatnya yang kedua. Yang ketiga kurang lagi. Rasulullah SAW kebanyakannya adalah dari ulama. Jadi Jadi Rasulullah kebanyakan diberi Allah, yaitu hasil yang paling halal, yang nomor satu. Kemudian dosa seluruh badan lagi. Wattiqadul hayawan. Kalau iwajdi gharadhan, ay hladadad. Di anjurma ilahi islami, au bilbundukati, au bilhuri barik. Aw yukroba binari syaifi wal makrubu maskurul wajib fayahum mudarik di anna ta'li, yaitu menjadikan binatang misalnya angsa akan tujuan atau seketek. Itu bahasa orang-orang latihan menembak, seketek namanya, artinya tempat yang akan ditembak. Biasanya umpama kertas itu dikasih bulatan, satu, dua, tiga, mengecil. Di tengahnya itu ada titik. Nah, jadi yang di titik itu titik yang di tengah itu, itu namanya kena bisikan. Kalau di luar daripada titik itu, tetapi masuk di dalam bulatan-bulatan-bulatan tadi dari yang besar sampai kecil, itu belum kenal, belum kenal. Berarti belum termasuk penembak itu. Nah, oleh sebab itu ada alat-alat yang untuk mengatur supaya peluru itu tepat sasaran. Jadi kalau dia ke atas, turun ke atas. Kalau ke bawah, naik ke atas. Kalau ke kanan, ke kiri ke atas. Kalau ke kiri, ke tengah ke atas. Itu dicoba dulu, dan kada sama, masing-masing yang punya senjata, kada sama perasaannya itu. Nah, oleh sebab itu kalau menurut si A, begini caranya, satu-satu, maksudnya satu peluru, satu burung, itu satu-satu. Karena dengan dia sesuai, kalau yang lebih yang meminjam senjata itu, lepas dirobah lagi, pikirnya itu. Nah, ada ini adalah didikan itu yang dibikin didikan bukan kertas. Yang dibikin didikan itu binatang hidup. Seperti angsa tadi, diulah didikan. Seluruh badan. Seperti dilontar binatang hidup itu seperti angsa tadi dengan panah. Ini orang latihan panah. Yang dibikin apa tempat panahnya itu adalah angsa. Nah, jadi kadang-kadang lepas, kadang-kadang kena. Nah itu kalau lepas nggak masalah. Kalau kena, pasti ya. Tujukan kepada angsa tadi. Jadi seakan-akan angsa itu seperti musuh lah. Jadi dibidik dadanya umpama, jantungnya umpama. Itu angsa itu dilepas bisa atau diikat bisa. Lebih banyak lagi dosanya kalau diikat. Dengan seumpamanya yang lain daripada sinapan api dan apa tadi panah dengan kekekan umpamanya latihan mengecek atau dipukul ya atau artinya dipukul dengan seumpama pedang. Dipukul dengan seumpama pedang, seumpama parang. Nah itu, kalau orang biasa latihan perang pakai pedang. Jadi yang dijadikan musuh, seakan-akan musuh itu adalah angsa. Jadi diulah lemainan itu, supaya bisa memainkan pedang. Jadi binatang kalau mau main pedang, melatih memainkan pedang, misalnya pohon pisang yang tidak ada buahnya dan belum ada tungkul. Itu bisa, dan lagi tidak boleh kalau itu daun-daunnya itu tidak diambil lebih dulu. Jadi daun pisang itu diambil dulu semuanya, kemudian dijadikan untuk dijual dan dibalikan kepada fakir miskin umpamanya. Nah tinggal lagi pohon pisangnya, baru boleh pedang dimainkan ke pohon pisang itu tadi. Sehingga sampai habis dari bawah ke atas, tidak jatuh itu pohon pisang tadi. Itu namanya pemain pedang jitu. Sayang ulun kada kawa bejini, anu pisang kada di sini, pedangnya ada yang asli. Bekas peninggalan arwah Jepang. Itu ada pedangnya di dalam. Ada pedangnya coba ambil sebenarnya. Nukar kulit aja bang. Kasan bawa obat. Nah, coba lihat. Ini pedang. Jadi di rumah sini pedang banyak, keris banyak, parang banyak, lading banyak, anu sinapang ada. Tapi musuhnya nyamuk. Seandainya di aja, mungkin bisa ke dewan wahyu. Nah, ini pedangnya ada, ulun kawa berdiri misalnya, dia ada pedangnya ada pun pisang, ulun kada bisa jua memainkannya pun. Cuma karena dibari orang, kan ini mah. Ini kalau hendak melihat permainan, supaya anak kita ramai-ramai sebentar bisa lah. Tapi ini baca kitab lah. Ini bisa dijadikan kayak anu gula anu seperti gula gaib. Coba kita mulai lah. Wanang kaya ura-ura para normal pulang kita. Jadi ura gaib. Karena yang pada saat seher pulang. Aja. Biar-biar pedang patis-patis. Regunanya juga. Kau di apa namanya tadi di apa dipukul dengan seumpama pedang, sedangkan binatang yang dipukul itu mukanya ditutupi mukanya. Jadi si angsa tadi kada tahu melarikan diri karena mukanya ditutup. Emang katanya aja orang menangan mencari burung darat kuku itu. Malah jadi banyak orang menjual darat kuku itu di pasar. Di antaranya caranya mengambil darat kuku itu bukan nanti tembak di kertet. Di itu kada. Itu caranya di antaranya itu bumi dikasih lobak-lobak. Lobak. Kemudian sudah itu dimasukkan dalam lobak itu umpan seperti bandar. Jadi darah kuku itu melihat bandar kan turun dari atas, turun dari atas ke bawah mau makan. Nah kemudian orang yang tadi sudah banyak lobak-lobak itu dari bandar, umpama 100 umpama lobak. Kemudian dibikin daun. Daun seperti daun getah atau daun apa namanya itu ramannya itu dibikin begini, nah seperti pundut nasi itu, pundutan nasi itu. Nah kemudian bawahnya itu dilobangi. Nah di dalamnya ini di dalam daun itu tadi dikasih apa len, kasih len. Nah kalau masuk ke situ, yang dilihatnya burung dalam kuku ini umpan tadi. Nah, karena umpan di situ, dia tidak sadar bahwa di sekelilingkan umpan ini adalah bahaya. Nah ini. Kalau dia sudah mau mematuk atau memakan tanah tadi, begitu masuk, ini bulunya ini sudah kena. Karena daun tadi. Nah, lalu tidak ada memikirkan makanan lagi. Dia mau melepas. Tapi kada bisa melepas, gimana? Kada bisa jeri-jeri. Kada kalau melepas. Nah, matanya tertutup. Kiri kanannya daun tadi. Langsung terlalu tadi. Nah, apa ada sejulak daripada menangkap dia jalan-jalan. Nah, lalu ada laki bini. Di pasar dorong berjual. Tenang menukar. Lalu kukur, tong tong tong tong tong Tetap jadi dapat petah di antaranya akalnya apa itu. Bolehkah hukumnya maingu buruk? Boleh. Asal cukup makanannya dan dengan mandi. Dan jangan sampai banyak kehujanan. Jangan sampai kepanasan. Itu dijaga kesehatannya itu. Itu boleh aja, artinya harus itu dalam. Bon, ya Allah. Lagi ujar bubuhan paranormal ketutur itu membawa rezeki. Jadi ujar yang pintar pula ketutur itu kalau siapa namanya ada putus daripada bani di rumah. Bujur banget. Sebab itu baik-baik kata mengumpaninya. Jadi kan tidak putus banget. Betul. Sama aja orang berimuan iwan. Apabila makanannya, minumannya, banyaknya bersih. Itu boleh aja juga. Tapi lah malas terkena. Ini mau kakak. Lion. Tangkap ya. Sembalik. Bisa ngasih bongkok.